Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita akan melanjutkan membaca kitab Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Fi Naqd ar-Rijal wal Kutub wat Ta'if, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Terakhir kali kita majelis membaca syubhat Soyan yang memperjuangkan manhaj al-muwazanah, yang diistilahkan mereka sebagai manhaj yang dianggap sebagai manhaj yang netral, ya, yang manhaj ini tujuannya adalah untuk memerangi tahdzir ahli sunnah wal jamaah dari ahlul bid'ah wal ahwa, dari hizbiyun. Dengan mengangkat manhaj al-muwazanah, yaitu manhaj yang netral, yang tidak hanya menyebutkan sisi negatif, ya, seseorang atau satu kita, satu golongan, tetapi juga menyebutkan sisi positifnya untuk perbandingan agar berimbang. Nah, jadi jangan hanya ya mengkritik kesalahannya, tetapi ingat bahwa dia juga punya kebaikan, sehingga intinya tidak bisa ditahdir. Nah, dalil, diantara dalil yang diangkat yaitu berdalil dengan ayat ke-75 dari surat Ali Imran, firman Allah Ta'ala, wa min ahli al-kitabi man in ta'manhu bikintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'ima, sampai akhir ayat. Di antara ahli kitab ada yang apabila engkau percayai, ya, dengan harta yang banyak engkau titipkan kepadanya, maka dia akan mengembalikannya. Dia akan mengembalikan harta itu, amanah dia. Di antara mereka ada yang jika engkau percayai satu dinar, maka dia tidak akan mengembalikannya. Ya, kecuali jika engkau terus mendesak-desak dia mengembalikannya, mengejar-ngejar dia untuk mengembalikannya, barulah dia akan mengembalikannya. Dan dia tidak amanah. Yang pertama, sisi positif ahli kitab. Yang kedua adalah sisi negatif ahli kitab. Jadi berarti ini netral, karena sisi positif ahli kitab di ketika disinggung sisi positifnya, sisi negatifnya, sisi positifnya juga disebut. Bahkan di ayat ini sisi positifnya dulu yang dianggap. Nah, ini mendukung kata dia, ya, adanya manhaj muwazanah perbandingan antara ya ke sisi negatif, sisi jelek, kesalahan, kejelekan dengan sisi positif, sisi kebaikannya. Jadi bukan hanya mentahdir dengan mengangkat sisi negatifnya, kejelekannya, ya, kemudian ditahdir untuk dijauhi, itu maunya dia. Nah, dibantah oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yang pertama kita merujuk singkat apa yang telah lewat, bahwa yang sisi bantahan yang pertama, bahwa tidak satu pun dari kalangan sahabat termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang banyak menafsirkan Al-Qur'an, ini banyak riwayat dari beliau menafsirkan Al-Qur'an, tidak pula dari kalangan ahli tafsir ya setelahnya yang menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan manhaj muwazanah, perbandingan antara ijabiyat sisi positif dan salbiyat sisi negatif. Tidak ada yang memaknai ayat tersebut dengan manhaj itu, ya, manhaj netral, ya, tersebut. Bantahan yang kedua yang difahami oleh ulama ahli tafsir dari ayat ini, justru ayat ini merupakan tahdzir. Ya. Imma tahdzir secara umum. Ya. Terhadap ahli kitab. Bahwa ahli kitab itu tidak bisa dipercaya. Ahli kitab itu ada di antara mereka, meskipun ada di antara mereka yang dalam hal harta bisa diamanai, ya, tetapi di antara mereka ada yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diamanai, berkhianat, sehingga ketika tidak bisa dipilah satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipastikan mana di antara mereka yang bisa dipercaya, mana yang tidak, maka ya seharusnya ditinggalkan semua. Akhirnya jangan dipercaya ahli kitab dalam hal harta. Ya, tahdzir secara umum kepada ahli kitab. Nah. Atau tahdzir secara khusus. Nah. Tahdzir naam secara khusus dalam arti dipilah ya dari kalangan ahli kitab yang memang diketahui dan memang diketahui bisa dipercaya, tidak mengapa jika mau dititipi harta, di mana harta. Adapun yang tidak bisa dipercaya jangan. Dan Syekh Rabi' mengatakan di sini menurut beliau bahwa tafsir yang pertama lebih tepat, ya, yaitu tafsir Al-Qurtubi yang mengatakan ini tahdzir secara umum terhadap ahli kitab. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, ya, bahwa dikarenakan orang-orang beriman, kaum mukminin tidak bisa memilah di antara mereka mana yang bisa dipercaya mana yang tidak, maka ya amannya adalah tinggalkan mereka semua. Nah, jangan dipercaya satupun dari mereka dalam masalah harta, dan itu lebih aman. Kemudian bantahan yang ketiga, dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam Al-Qur'an dan hadith Nabi alaihi salatu wassalam terdapat nas-nas yang banyak yang memutlakkan celaan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Banyak ayat, banyak hadith yang mencela kaum Yahudi dan kaum Nasara secara mutlak. Yang ada pada ayat-ayat dan hadis-hadis itu hanya celaan saja. Ya, tidak ada sisi positif sama sekali yang disinggung. Berarti ya, tidak ada manhaj muwazanah terkait dengan mereka. Yang ada hanya tahdzir terhadap ahli kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasara. Nah, ayat ini yang satu ini saja sudah kita dengar dua bantahan yang pertama. Juga tidak ada kaitannya dengan muwazanah, justru itu menunjukkan tahdzir kepada mereka. Jadi jangan salah kaprah. Baik. Kemudian bantahan yang keempat, arabian, kata Syekh Rabi' hafizahullah, innal ayata tadullu ala aksi ma yad'i haula. Sesungguhnya ayat ini menunjukkan atas kebalikan apa yang diklaim oleh mereka-mereka itu. Fa innal ayata dzakarat unasan min ahlil kitab yatasammauna bil amanah. Karena sesungguhnya ayat ini menyebutkan orang-orang dari kalangan ahli kitab yang mereka amanah, wa unasan yatasammauna bil khiyanah, dan menyebutkan pula orang-orang yang mereka pengkhianat, berkhianat ya atas amanah, harta yang diamanahkan. Nah, walau kana al-qasdu minha takrir mabda'il muwazanati bainal ijabiyat was-salbiyat la dzakarat ijabiyati ma man wusifu bil khiyanah wasalbiyati atau la dzukirat ijabiyatu man wusifu bil khiyanati wasalbiyatu man wusifu bil amanah. Jadi seandainya maksud dari ayat ini adalah untuk menetapkan prinsip ya al-muwazanah, perbandingan antara sisi positif dan negatif, maka sungguh akan disebutkan sisi positif mereka-mereka yang disifati ya, berkhianat ketika dia menai harta. Padahal di ayat ini tidak hanya disebut sisi negatifnya, bahwa di antara mereka wa minhum man in ta'manhu wa minhum man in ta'manha wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Di antara mereka ada yang jika engkau amanahi satu dinar saja, nah, dia tidak akan kembalikan. Negatif, ya kan? Khianat. Berkhianat dia satu dinar saja. Apalagi jika lebih dari satu dinar, ya, akan lebih berkhianat lagi karena serakah. Satu dinar saja dia akan berkhianat. Menunjukkan jeleknya golongan ini dari kan ahli kitab. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan itu, golongan ini ya, bahwa mereka berkhianat dalam hal harta meskipun satu dinar, dan Allah tidak menyinggung bahwa dia juga ada kebaikannya. Enggak. Baik. Dan sungguh akan disebutkan sisi negatif golongan yang disifati dengan amanah. Jadi yang pertama, wa min ahli kitabi man intamanhu bikintorin yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada yang jika engkau ya percayai dengan ya kintor ya ini banyak harta, dia akan menunaikannya, mengembalikannya kepadamu. Allah hanya menyebutkan sisi baik golongan ini, bahwa dia bisa dipercaya meskipun banyak harta yang dititipkan kepadanya, dia akan amanah, akan mengembalikan. Padahal jelas banyak sisi negatifnya golongan ini, tetapi sisi negatifnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang bukan muwazanah, bukan dalam rangka ya netral terhadap golongan-golongan itu. Nah, idhum kuffar, karena sesungguhnya mereka ini orang-orang kafir. Jadi meskipun bisa dipercaya dalam hal harta, ya, tetapi sesungguhnya mereka itu orang kafir. Walahum salbiyatun fadhi'atun tahbitu 'indallahi ma lahum min ijabiyat. Mereka orang-orang kafir dan mereka memiliki kejelekan-kejelekan, sisi-sisi negatif ya yang besar, fadhi'ah, bukan kecil. Mereka punya kejelekan yang besar ya, kekufuran mereka, kesyirikan mereka yang menggugurkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, gugur kebaikan-kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun disebut bahwa bisa dipercaya dalam hal harta ya, tetapi sesungguhnya mereka itu orang kafir, mereka punya kejelekan-kejelekan yang besar ya, yang dengannya gugur amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fa ainal muwazanatu baina ijabiyat haula'i alladziina usifu bil khiyanah. Nah, jadi di mana sisi netral perbandingan antara ya kebaikan mereka-mereka itu yang disifati dengan khianah, ya berkhianat. Wa aina salbiyatu man wusifa minhum bil amanah, dan di mana ya sisi negatif kejelekan yang disifati dengan amanah di antara mereka? Tidak ada, tidak disinggung sama sekali Allah Ta'ala. Jadi Allah hanya menyebutkan ada golongan yang bisa dipercaya, ada golongan yang tidak bisa dipercaya, ada yang aman dalam harta, ada yang berkhianat, itu saja. Nah, golongan yang amanah dalam hal harta ini kan banyak kejelekannya, sehingga ini sebenarnya ya meskipun dia dalam hal harta bisa dipercaya, tapi sebenarnya ini dibandingkan kesalahan-kesalahan besar yang lain, ini sebenarnya ya tidak berguna. Nah, tidak bermanfaat di sisi Allah Ta'ala, karena itu tetap gugur. Nah, kekufuran, kesyirikan mereka menggugurkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kemudian golongan yang tidak bisa dipercaya itu, ya, golongan yang tidak bisa dipercaya itu, ya, yang tidak disinggung sama sekali sisi baiknya mereka. Jadi memang ini ayat bukan untuk perbandingan antara sisi positif dan sisi negatif ya golongan-golongan yang ada di kalangan ahli kitab, tapi tahdzir terhadap mereka. Naam. Jadi fayalzamu ala tahmilikum hadha an-nass al-qur'aniyya mabda' al-muwazanah annahu yushra'u lana an natahaddatha wa naktuba an ijabiyatil kuffar. Wah, kata Syekh Rabi', ya, ini berkonsekuensi. Nah, perbuatan kalian menggiring ya ayat ini untuk dibawa kepada prinsip muwazanah, bahwa ayat ini arahnya adalah penetapan manhaj muwazanah, manhaj netral. Ini berkonsekuensi apa? Ini berkonsekuensi bahwa disyariatkan kepada kita ya untuk berbicara dan menulis kebaikan-kebaikan orang-orang kafir. Jadi kita jangan hanya mencela orang kafir saja. Jangan hanya mencela orang kafir itu. Kita juga harus mengangkat-angkat kebaikan-kebaikan orang kafir itu. Kita harus menulis dan menyebarkan kebaikan-kebaikan orang kafir itu supaya netral. Karena jika kita hanya selamanya hanya mencela orang kafir, hanya kejelekan-kejelekan mereka yang kita sampaikan, yang kita tulis dalam tulisan-tulisan kita, itu namanya mentahdir orang kafir. Padahal kita harus netral terhadap ahli kitab, ya, orang kafir maknanya, karena mereka orang kafir. Nah, berarti kita harus menulis dan menceritakan kebaikan-kebaikan orang Yahudi, orang Nasara, supaya kita netral. Itu konsekuensinya berarti. Nah, begitu pula keumuman orang-orang kafir. Bahkan wanaskuta an salbiyatihim. Dan disyariatkan kepada kita agar kita diam, tidak berbicara tentang kejelekan-kejelekan mereka. Li'annahu lam yadhkur salbiyati hadha sins minal yahud. Karena sesungguhnya nas ini ya tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan golongan ini dari kalangan Yahud, golongan yang dimaksud golongan yang disebutkan bahwa dia bisa dipercaya meskipun kintar. Wa min ahli kitab man inta manhu bi kintarin yuaddihi ilaik. Untuk golongan ini yang bisa dipercaya meskipun kintar ya banyak harta tetap dia akan amanah. Ini kan kebaikannya saja kan? Nah, berarti kalau begitu disyariatkan bagi kita untuk berbicara, menulis kebaikan-kebaikan ya mereka dan tidak boleh mengangkat kejelekannya. Wa hadza kata Syekh law dhahaba ilaihi ahadun huwa ainud dhalal wal idlal. Ini jika ada seseorang yang bermadhab seperti ini, jika ada seseorang bermadhab seperti ini yang kita dengar tadi, bahwa disyariatkan bagi kita untuk diam, tidak berbicara tentang kejelekan orang kafir ya, yang harus kita lakukan adalah memuji-muji mereka, menyebut-nyebut kebaikan mereka, ini ya sudah benar-benar sesat dan penyesatan. Nah, aslinya kesesatan dan penyesatan sudah. Jika ada yang bermadzhab seperti ini. Namun ini konsekuensi dari ucapan mereka. Nah, luar biasa kan berarti? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata Syekh, innal muwazanata laysat biwajibatin wala lazimah. Sesungguhnya muwazanah ya, netral itu ya, terhadap mereka yang harusnya ditahdir, bukan hal yang wajib dan ya, bukan hal yang diharuskan. Kenapa? Li'anna Allah yuridu an يحذر المؤمنين من شر وخيانة من شر وخيانة هؤلاء اليهود. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud, yakni menginginkan untuk memberi peringatan kepada kaum mukminin dari kejelekan dan pengkhianatan orang-orang Yahudi itu. Itu tujuannya ayat ini. Ya. Peringatan dari Allah taala agar waspada dari orang-orang Yahudi. Ya. Bahwa meskipun di antara mereka ada yang bisa dipercaya, tapi banyak dari mereka pengkhianat. Maka hati-hati. Sementara kaum mukminin tidak bisa memilah, oh ini yang bisa dipercaya, oh ini yang tidak. Jadi intinya waspadai mereka semua. Nah. Begitu. Wa huwa maqsudun 'azimun tatahaqqaqu bihi masalihu 'azimatun. Dan itu merupakan tujuan yang agung yang dengannya akan terwujud, tercapai maslahat-maslahat yang besar, kata Syekh. Wa tudfa'u bihi mafasidu 'azimatun, dan dengannya akan tercegah mafsadat-mafsadat, kerusakan-kerusakan yang besar. Wa huwa al-amru alladhi tahtarimuhu al-'uqulus salimatu wasyara'i'ul islamiyyatul 'azimatu. Dan itu adalah perkara yang dimuliakan, ya, oleh akal-akal, ya, yang selamat dari syubhat, selamat dari penyimpangan berpikir gitu. Nah, itu adalah perkara yang dihargai, dihormati, dimuliakan oleh akal-akal yang memang selamat dari noda-noda, ya, penyimpangan-penyimpangan berpikir, syubhat-syubhat. Nah, dan dihargai, dihormati, dimuliakan oleh syariat-syariat Islam yang agung. Wa hadzal mabda'u la yuhaqqiqu hadhihi al maqasid, a'ni mabda' al muwazanat. Sedangkan prinsip ini yang diperjuangkan oleh mereka, ya, yaitu manhaj muwazanah, manhaj netral, ya, terhadap mereka-mereka yang harusnya ditahdiri itu, tidak bisa mewujudkan, merealisasikan tujuan-tujuan yang agung ini. Karena ya bagaimana bisa tercapai? Nah, mereka-mereka itu tidak boleh ditahdir. Ya, harus netral terhadap mereka. Jangan hanya menyebut kejelekan mereka, sebut juga kebaikannya supaya berimbang. Artinya, ya, jika begitu, ya, tidak bisa ditinggalkan. Nah, karena meskipun ada kejelekannya, ada juga kebaikannya. Berarti tetap boleh muamalah dengan mereka. Tetap boleh, ya, berhubungan dengan mereka. Nah, ya, berarti tetap boleh berhubungan, tetap boleh percaya kepada orang-orang Yahudi itu. Nah, ini kan fatal. Nah, justru akan menimbulkan mafsadah yang besar. Maslahat yang besar yang diinginkan tidak tercapai. Maslahat yang besar itu hanya bisa dicapai dengan tahdir. Orang kafir itu harus ditahdir. Ahli kitab harus ditahdir. Jangan percayai mereka. Waspadai mereka. Mereka tidak bisa dipercaya. Meskipun ada di antara mereka yang bisa dipercaya, tapi keumumannya tidak bisa dipercaya. Nah. Baik. Khamisan yang kelima, hadzal mabda'u yaqtadi anna al-mutakallima aw al-katiba idza dzakara ahadan min ahli al-kitab al-yahudi aw an-nasara aw intaqada kitaban min kutubihim aw dzakarahum 'ala al-'umumi annahu la yajuzu an yakuna qawluhu aw 'amaluhu fi majalin min hadhihi al-majalati illa makrunan bi dzikri hasanatihim. Bantahan yang kelima ini. prinsip muazanah, manhaj muazanah netral ini menuntut bahwa seseorang yang berbicara atau menulis ya suatu tulisan, apabila pada pembicaraannya, apabila pada tulisannya dia menyebutkan salah satu dari kalangan ahli kitab, salah satu dari kalangan kaum Yahudi atau kaum Nasara, atau dia ya mengkritik suatu kitab dari kitab-kitab yang ditulis oleh ahli kitab ya kaum Yahudi dan kaum Nasara, atau jika dia menyebutkan mereka secara umum, menyebutkan kaum Yahudi dan Nasara secara umum ya, tuntutannya adalah tidak boleh ucapannya atau amalannya pada salah satu bidang dari bidang-bidang ini, kecuali mesti harus dibarengi, harus diiringi, disertai dengan penyebutan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, itu tuntutannya. Tidak boleh sama sekali ya menyebutkan sisi negatifnya saja, harus disertai sisi positifnya, kebaikannya juga harus diangkat. Ini tuntutannya. Wa qad yajibu an nabda'a bi dzikri mahasinihim qabla masawihim. Bahkan ya mungkin saja wajib. Tuntutan dari pendalilan ini ya mungkin saja wajib untuk kita memulai dengan menyebut kebaikan-kebaikan mereka terlebih dahulu sebelum menyebutkan kejelekan-kejelekan kaum Yahudi dan Nasara. Kebaikan-kebaikannya dulu yang kita sebut. Itu tuntutan pendalilan ini dari mereka. Li'anna al-ayata nazalat fi ahli al-kitab. Karena ayat ini turun tentang ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Was-sababu yadkhulu fi 'umumin nassi dukhulan awwaliyan. Sementara faktor turunnya suatu ayat, sababun nuzul ya, ini faktor sebab turunnya suatu ayat, itu masuk dalam keumuman makna nas tersebut, ayat tersebut. Pertama kali, ya, pertama kali justru faktor turunnya ayat itu, justru itu yang pertama kali masuk dalam makna ayat sebelum yang lainnya. Kama huwa muqarrarun inda hadil ilmi bil usuli wa tafsirul hadith. Sebagaimana itu perkara yang sudah tetap ya di kalangan ulama usul, ulama tafsir dan ulama hadith. Nah, maksudnya begini. Mereka kan mengatakan harus ada muazanah, ya, perimbangan, perbandingan, netral terkait tokoh atau kitab atau golongan yang dianggap oleh ahlu sunnah ditahdir karena ada kesesatannya, dikritik ya sebagai tahdir bagi kaum muslimin. Tapi maunya mereka tidak boleh itu, ya tidak boleh itu. Jika mengkritik tokoh itu atau kitab itu atau golongan itu, maka ingat mereka tokoh itu kitab itu ya golongan itu juga ada sisi-sisi baiknya, harus netral dong, harus ada perimbangan ya, harus perbandingan, sebut juga kebaikannya, kan begitu maunya mereka. Nah, baik, kemudian diantar dalilnya ayat ini. Jadi berarti kata Syekh, kalau berdalil dengan ayat ini berarti sekarang apa faktor, apa sebab turunnya ayat ini? Turunnya ayat ini adalah tentang ya orang-orang Yahudi ketika ada di antara mereka yang ternyata berkhianat dalam hal harta. Ya, tidak bisa dipercaya, sehingga Allah menurunkan ayat ini sebagai tahdzir kepada kaum mukminin, jangan percayai mereka. Meskipun ada yang bisa dipercaya, banyak kebanyakan mereka tidak bisa dipercaya. Nah, yang sebenarnya faktornya itu. Tapi kan maunya mereka ya ayat ini turun faktornya adalah untuk mengajari kaum mukminin manhaj muazanah, kan begitu maunya mereka ya. Nah, ayat ini turun untuk mengajari kaum mukminin manhaj netral. Ya, sehingga Allah menurunkan ayat ini berbicara menjelaskan bahwa ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak. Ini netral kata mereka. Nah, berarti kalau begitu, kemudian yang justru yang pertama disebut oleh Allah golongan yang bisa dipercaya. Itu yang pertama disebut. Kemudian yang kedua yang disebut adalah golongan yang khianat. Berarti tuntutannya adalah ya, kita juga harus netral kepada ahli kitab. Jadi jangan kalian hanya mengatakan kita harus netral terhadap kaum muslimin yang menyimpang. Ya, dengan bid'ah mereka, dengan hizbiyah mereka. Adapun terhadap ahli kitab, ya, karena mereka orang kafir, tidak. Muazanah itu tidak berlaku, netral tidak berlaku. Wah, jangan katakan begitu. Tuntutannya, ya, jika kalian berdalil dengan ayat ini, terhadap ahli kitab yang kafir sekalipun kita harus netral. Karena ya, faktor turunnya ayat ini untuk mengajari manhaj netral. Dan ayat ini justru turun faktornya terkait orang-orang ya, dari kalangan ahli kitab. Sedangkan kaidah dalam usul ilmu usul ya, kaidah dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis, faktor turunnya ayat itu pertama kali yang masuk dalam makna ayat. Jadi jangan kalian buang ini, jangan kalian mengatakan oh ini dalil hanya untuk orang-orang yang dikritiki dari kalangan kaum muslimin harus netral. Kalau orang kafir ya enggak. Wah, tidak bisa, tuntutannya justru mereka juga harus masuk. Berarti tuntutannya harus netral juga kepada mereka dan harus didahulukan. Jika menyebut orang kafir ahli kitab, harus dahulukan kebaikan mereka sebelum kejelekannya. Itu tuntutan manhaj kalian jika berdalil dengan ini. Nah, itu maksudnya. Wa kadzalika yajibu an la nadhkura aiba ahadin minal wathaniyyin awil mulhidin aw fasadahu illa makrunan bimahasini. Begitu pula kata Syekh Rabi, wajib berarti ya, wajib atas kita untuk tidak menyebut aib salah satu dari para penyembah berhala, aib salah satu dari orang-orang mulhid, orang-orang ingkar Tuhan ya, tidak beragama, yakni orang-orang ateis, atau tidak menyebutkan kerusakannya kecuali harus diimbangi dengan menyebutkan pula kebaikan para penyembah berhala itu, dengan menyebutkan kebaikan orang-orang ateis itu. Wajib ya, supaya netral. Begitu tuntutannya, pendalilan kalian. Li'annakum istadlaltum ala wujubil muwazanati ba'dal ayati sabiqati biqaulillahi ta'ala. Karena sesungguhnya kalian telah berdalil ya, untuk menetapkan ada wajibnya netral ya, muwazanah, setelah ayat yang lewat ini tadi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Menjadilah kalian orang-orang yang kokoh ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kokoh dalam ya menjalankan keadilan ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kokoh menjalankan syariat Allah ta'ala, menjadi saksi-saksi yang adil ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berbuat adil kepada kaum yang kalian benci. Jangan ya, tetaplah kalian berbuat adil meskipun kalian benci kepada kaum itu. Kebencian kalian terhadap satu kaum tidak boleh menjadi sebab kalian tidak adil terhadap mereka. Ini kata Allah Ta'ala, ya. Makna firman Allah Ta'ala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu." Ya. Wasiat dari Allah Ta'ala. Yani harus tetap adil. Nah, jangan sampai dikarenakan kalian benci kepada suatu kaum, kemudian kebencian itu membuat kalian tidak adil terhadap mereka. Jangan. Tetaplah adil. I'dilu. Wa aqrabu littaqwa. Tetap adil. Keadilan itu, sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa mithluha qawluhu ta'ala. Dan semisal dengan ayat ini firman Allah Ta'ala. Nah, ayat tadi Al-Ma'idah ayat 8. Dan semisal dengannya firman Allah Ta'ala yaitu Al-Ma'idah ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tuhillu syairallah, wala syahrul haram, wala al-hadiya, wala al-qalaida, wala aminal baital harama, yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menghalalkan syiar-syiar Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jangan kalian halalkan. Ya. Bulan-bulan yang bulan yang punya kemuliaan, nah, dan diharamkan menyerang, melakukan peperangan, jangan kalian ya nodai dengan menyerang melakukan peperangan. Nah, yaitu bulan, maksudnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan jangan kalian ya menghalalkan al-hadi dalam kalian, dalam arti kalian menghalanginya, ya, dalam arti kalian mencuri kurban hadi yang dibawa untuk di ya dipersembahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah untuk maslahat kepentingan orang-orang fakir miskin di sekitar Ka'bah. Dan jangan pula kalian menghalalkan al-qalaid, yaitu kurban hadi yang diberi tanda, digantungi sesuatu di lehernya sebagai tanda bahwa ini sudah dipersembahkan sebagai kurban hadi. Nah, jangan pula kalian menghalalkan ya mengganggu orang-orang yang bermaksud datang ke al-bait al-haram, ke masjidil haram, ke Ka'bah, dalam rangka mereka ingin mencari keutamaan dari Rabb mereka, mencari ridha Rabb mereka. Naam. Jadi tetap jaga syariat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Wa idha halaltum fastadu. Dan apabila kalian telah tahallul, selesai dari ihram kalian, ya, fastadu, maka silakan kalian berburu. Silakan kalian berburu di daratan. Ya. Setelah keluar dari batas tanah suci. Nah, adapun berburu hewan darat di dalam batas ya di tanah suci ya yang masuk dalam batas haram yang di tanah suci, maka itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Tayyib. Nah, adapun di luar tanah suci itu tidak boleh berburu hewan darat ketika seseorang berstatus muhrim, berihram untuk haji dan umrah. Tetapi jika sudah selesai dari ihram haji atau umrahnya, sudah tahallul, maka boleh, silakan. Jadi silakan kalian berburu di luar batas tanah suci apabila kalian telah selesai dari ihram haji atau umrah. Naam, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Dan jangan ya kalian kebencian kalian kepada satu kaum menyeret kalian untuk naam, yakni kebencian satu kaum yang dikarenakan kaum itu menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, ya, sehingga kalian benci kepada mereka. Kebencian itu jangan menyeret kalian an ta'tadu, untuk melampaui batas dalam menyikapi mereka. Nah, tetap saja adil terhadap mereka. Tidak boleh melampaui batas dalam bersikap. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah ya amat keras hukumannya. Nah, yang diinginkan dari dua ayat ini adalah bagian yang memerintahkan untuk berbuat adil. Wala na'am, wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu 'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Nah, wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jadi Allah mewasiatkan agar tetap adil kepada ya orang kaum yang kita benci sekalipun. Kita tidak boleh zalim terhadap mereka. Nah, jadi karena orang-orang kafir yang kita benci, kita tetap harus adil, tidak boleh melampaui batas menyikapi mereka. Nah, apalagi jika bukan dari kalangan orang kafir yang kita benci, tetap harus adil, tidak boleh melampaui batas. Jadi sikap itu ada porsinya. Penting kita ingat, ya. Keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Kita harus selalu adil. Jangan melampaui batas dalam bersikap. Jangan melampaui batas dalam bersikap. Tayyib, ini maksud ayat. Nah, Syekh maksudnya menjelaskan bahwa kalian berdalil dengan ayat ini untuk mendukung manhaj netral muazan yang kalian katakan itu adil. Fa inna hadhil ayata fil musyrikin, karena sesungguhnya ayat ini ya terkait dengan orang-orang musyrik. Nah, berarti ya sesuai yang kalian maukan manhaj netral muwazana, berarti ya kita tidak boleh menyebut aib ya orang-orang musyrik, para penyembah berhala, tidak boleh menyebutkan kerusakan mereka, tidak boleh menyebutkan aib kerusakan orang-orang mulhid, orang-orang ateis, kecuali harus diimbangi dengan memuji mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka juga. Itu tuntutannya berarti. Nah, ini luar biasa batilnya. Nah, baik. فَمَبْدَأُكُمْ هَذَا مَبْدَأُ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ السَّلْبِيَاتِ وَالْإِجَابِيَاتِ. Prinsip kalian ini, prinsip muazana netral, ya, perimbangan antara negatif dan positif, yuhattimu alaina mengharuskan atas kita, an la nadhkura aba jahlin wa aba lahabin wa zanadiqah wal ilmaniyina wal muasirina wa fi kulli zaman wa makan bisu'in illa makrunan bidhikri hasanati. Mengharuskan atas kita manhaj yang kalian maukan ini, mengharuskan atas kita bahwa kita tidak boleh menyebut Abu Jahl, Abu Lahab, orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang sekuler. Ya. Di masa kita yang semasa dengan kita dan orang-orang semacam mereka di setiap zaman, masa dan tempat dimanapun, tidak boleh sama sekali kita sebut kejelekannya, kecuali harus disertai menyebutkan kebaikan mereka. Jika menyinggung Abu Jahal, ya harus ingat apa kebaikan Abu Jahal, puji juga dia. Jika menyinggung Abu Lahab, harus disebut kebaikannya juga Abu Lahab, orang zindik, orang sekadar dan seterusnya. Nah, itu tuntutan dari manhaj yang kalian perjuangkan. Fayakunu qaulullahi tabaraka ta'ala, maka firman Allah tabaraka ta'ala, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah kedua tangannya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bisa menolong dia hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Sayasla naran dhata lahab, dia niscaya akan dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, dan istrinya pembawa pemikul kayu bakar di lehernya ada tali dari sabut kelapa. Nah, berarti ayat surat ini yang turun murni untuk mencela Abu Lahab, dan ini firman Allah, berarti qad dhala, na'am qad dhulima fihi Abu Lahab wa zaujatuh, berarti pada surat ini Abu Lahab dan istrinya telah didzalimi berarti. Hah? Li'annahu lam yakum 'ala mabda'il muwazanat, karena ayat ini tidak berjalan di atas prinsip muwazanah netral. Karena di sini isinya semuanya celaan terhadap Abu Lahab dan istrinya, tidak ada sama sekali kebaikan yang disebut. Berarti dia telah didzalimi kalau begitu. Wa qul mithla dhalika fi fir'auna wa haman wa sa'iril kafaratin wal mulhidin, dan katakan yang semisal dengan itu tentang Fir'aun, Haman dan seluruh orang-orang kafir, orang ateis yang lainnya. Berarti mereka telah didzalimi jika hanya dibicarakan kejelekannya, ditulis kejelekannya tanpa disebut kebaikannya. Alladzina dzakarahumul Qur'an, alladzina dzakarahumul Qur'an wa dzakarahumul muslimuna fi tawarikhihim wa kutubi naqdihim wa jarhihim wa kutubi tafsirihim wa syuruhim lisunnati ila akhir. Berarti mereka telah dikufiri, mereka telah didzalimi, ya, mereka-mereka yang disebut oleh Al-Qur'an dan disebut oleh kaum muslimin dalam tarikh-tarikh mereka, sejarah-sejarah mereka, ya, dalam kitab-kitab kritikan mereka, jarah mereka, celaan mereka, dan kitab-kitab tafsir mereka serta kitab-kitab yang mensyarah menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi yang isinya jika berbicara tentang Fir'aun, Haman, orang musyrik, orang kafir, orang-orang ateis, para penyembah berhala dan seterusnya, isinya hanya murni celaan, tidak ada sama sekali sisi kebaikan yang disinggung. Berarti mereka telah didzalimi, ya, jika begitu. Waha fahada muktadha manhajikum, ini tuntutan manhaj kalian. Wa mabda'ikum, ini tuntutan prinsip kalian yang kalian perjuangkan. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa razaqana wa iyyakum at-taubata minaz zalal, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kami dan kalian tobat dari ketergelinciran. Walqaula 'ala Allah bila ilmin, na'am, min walqauli 'ala Allah bila ilmin wala hadyin wala kitabin munir. Na'am. Wa razaqna wa iyyakum at-taubata min az-zalali walqauli 'ala Allah bila ilmin wala hudan wala kitabin munir. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita, kepada kami dan kalian, tobat dari ketergelinciran, dari berbicara atas Allah tanpa dasar ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, ya, yang terang, yang jelas. Nah, ini ditutup dengan doa oleh Syekh setelah dibantah habis, ya, syubhat yang berbahaya itu. Syekh tetap mendoakan. Nah, harapan agar bisa rujuk tobat. Nah, jika tidak, jika terus, ya, ngeyel, tidak bisa dinasehati, ya, berarti babnya tahrir. Nah, dan itulah yang terjadi. Mereka terus memperjuangkan manhaj ini untuk, ya, memerangi, untuk meniadakan manhaj tahrir yang merupakan manhaj Al-Quran dan hadis. Manhajnya, ya, kaum salafun salih. Nah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, manhaj ahli hadis, manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang dengan manhaj itu, ya, akan dihasilkan maslahat yang besar dan tercegah kaum muslimin dari mafsadah yang besar. Sehingga kaum muslimin, ya, hati-hati, waspada dengan kesesatan, ya, orang-orang kafir dengan berbagai ragamnya, yang kesesatan syirik para penyembah berhala dan yang lainnya, kesesatan orang-orang yang mengingkari agama Tuhan, orang ateis, kesesatan ahli kitab Yahudi dan Nasara, ya, agar kaum muslimin terjaga akidah mereka, terjaga dari kemurtadan. Itu pula agar kaum muslimin tahu, ya, kesesatan golongan-golongan yang sesat dari kan ahlul bid'ah wal ahwa, para penganut bid'ah, pengikut hawa nafsu, ya, dengan berbagai tingkatan kesesatan mereka, tingkatan bid'ah mereka, karena bid'ah-bid'ah itu penyimpangan itu bertingkat-tingkat, ada bid'ah yang sampai pada tingkat murtad, kufur besar, ya, ada yang tingkatannya kefasikan, ada yang berupa maksiat dosa kecil, agar kaum muslimin, ya, waspada dari mereka, dari kesesatan mereka, agar tidak terseret, terjerumus, ya, rusak bersama mereka. Maslahat yang besar dari manhaj tahdzir itu tujuannya. Nah, ini bukan ghibah yang terlarang, ya. Dan justru itulah keadilan, karena, ya, untuk maslahat yang besar dan mencegah mafsadat yang besar, untuk menjaga akidah agama kaum muslimin, ya, agar tidak rusak, tidak menyimpang, ya, dengan berbagai tingkatan penyimpangan tadi, tidak murtad atau tidak terjun dalam bid'ah kefasikan dan seterusnya. Nah, jadi ini tujuan daripada tahdzir, dan ini tujuan yang agung. Nah, sedangkan manhaj netral, muwazanah yang mereka klaim itu yang adil, ya, justru itu kedzaliman. Nah, justru itu kedzaliman. Justru tahdzir itulah yang adil. Karena adil itu artinya penempatan sesuatu pada tempatnya. Nah, pada tempatnya semestinya. Nah, tahdzir itu adalah penempatan sesuatu pada tempatnya semestinya. Ada pemuazanah netral yang versi yang mereka sebutkan, mereka bahasakan netral itu bukan penempatan sesuatu pada tempatnya. Masa orang-orang kafir, ya, para penyembah berhala, orang-orang ateis itu tidak boleh dicela. Masa harus netral kepada mereka, jika disebut kejelekannya juga harus disebut kebaikannya. Nah, bahaya ini, bisa hancur rusak kaum muslimin. Nah, rusak akidah mereka. Banyak orang yang akan murtad, banyak orang yang akan menyimpang, ya, akidahnya. Dan itu kedzaliman. Baik. Nah, ini barakallahu fikum, ya, kita cukupkan dan selesai juga bantahan terkait dengan syubhat ini. Walhamdulillah, barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka.